Rasa aku harus mencari persembunyian yang tidak dapat dijangkau Kadal, supaya aku bisa beristirahat sejenak. Kadal itu memang keterlaluan. Memangnya apa salahku pada dia ya? Tubuhku saja kecil, jelas tidak mungkin aku berani melawan dia, apalagi menyakiti dia. Dasar Kadal. Halo insan edukasi, apa kabar hari ini? Baik-baik bukan? Kembali Paman Dongeng hadir melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan kisah dengan judul Burung Merpati dan Semut. Cerita terjadi di pinggiran suatu pedesaan. Di sana masih banyak pohon yang rindang. Tumbuhan semak juga masih lebat dan hijau. Di pinggir desa itu mengalirlah sungai yang jernih. Airnya mengalir silih berganti. Siapapun yang melewatinya, langsung akan merasakan kelegaan dari dahaga. Anak-anak, pada suatu sore ada seekor semut hitam yang merasa lelah sekali setelah bekerja keras sepanjang hari. Dalam perjalanan menuju rumahnya, dengan badan penuh keringat, sampailah dia di sungai yang airnya sejuk dan segar itu. Sambil bersenandung, semut mendekat ke sungai itu dan ingin segera menikmati sejuknya air. Segar sekali di sini. Ada pelepas dahaga paling mujarab. Aku akan minum dulu. Segar sekali rasanya. Namun pada saat semut hitam mencecap air ke sungai, rupanya ada kadal hendak menelan dia. Dengan cepat semut meloncat dan segera menyusup masuk ke semak-semak. Dia segera menerobos celah-celah rerumputan. Namun rupanya kadal tidak kalah cepatnya. Dikuntitnya terus semut hitam. Kemanapun semut berlari, kadal selalu mengejarnya. Terus berlari terbirit-birit, semut terengah-engah dan kecepatan larinya makin lama makin berkurang. Aku rasa aku harus mencari persembunyian yang tidak dapat dijangkau kadal, supaya aku bisa beristirahat sejenak. Kadal itu memang keterlaluan. Memangnya apa salahku pada dia ya? Tubuhku saja kecil, jelas tidak mungkin aku berani melawan dia, apalagi menyakiti dia. Ah, dasar kadal. Anak-anak, rupanya gumam semut terdengar oleh kadal. Tentu saja, kadal tidak menyia-nyiakan waktunya. Celah-celah rumput tempat semut bersembunyi dikorek-korek oleh kadal. Tetapi sebelum kadal menemukan, semut sudah keburu pergi berlari lagi. Kadal pun berteriak. Hei semut, mau kemana kau? Kamu tidak akan pernah bisa lari jauh dariku. Kalau tidak hari ini, besok kamu pasti akan tertangkap. Ingat itu! Malang nasib semut hitam. Sekalipun bisa menghindar dari kadal, tetapi karena gugup, akhirnya dia terperosok ke dalam aliran sungai. Ah, tolong! Aduh! Aduh! Aduh! Aku harus cari pegangan. Aduh, gimana? Anak-anak, semut terus dirundung kesulitan demi kesulitan. Untunglah, dari dahan pohon, seekor burung merpati melihat semut hitam yang sedang mengalami kesulitan. Segera merpati itu memetik sehelai daun dengan paruhnya. Lalu dibawanya terbang dan kemudian dijatuhkan tepat di dekat tubuh semut. Raihlah daun itu semut. Gunakan daun itu untuk mengapung ya. Hati-hati ya. Dengan girang, semut menyambutnya. Terima kasih sekali merpati. Kau baik hati. Sedikit demi sedikit, semut hitam mulai dapat kembali menepi ke pinggir sungai. Begitu mendekati semak di pinggir sungai, semut segera meloncat. Semut berusaha meraih dedaunan hingga sampailah dia di daratan. Semut merasa lega karena kini dia bisa lepas dari berbagai kesulitan dan tidak ada lagi gangguan. Ia pun sudah mendapat tempat yang nyaman. Disitulah semut hitam kemudian beristirahat sembari mengeringkan tubuhnya yang basah kulit. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara kaki menginjak rumput. Semut mulai memasang telinganya. Dia berhati-hati supaya tidak terinjak kaki yang sedang melangkah. Diamat-amatilah kaki orang itu, gumamnya. Ada orang rupanya. Mau apa dia ya? Seorang pemburu. Mau menembak apa ya? Astaga, pasti dia sedang mengintai burung merpati itu dan akan menembaknya. Aduh, bukankah aku telah ditolong oleh merpati? Kini saatnya aku harus membalas kebaikan merpati. Ya, aku harus melakukan sesuatu supaya merpati bisa selamat. Sama seperti aku yang pernah dia tolong. Tapi bagaimana caranya ya? Semut terus mencari akal. Bagaimana sebaiknya supaya merpati tidak ditembak oleh pemburu itu? Dilihatnya pemburu itu sedang berjalan mengendap-endap mendekati merpati. Lalu berhenti, mengambil posisi dan mulai mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut semakin gelisah karena tidak segera tahu apa yang harus diperbuat. Sementara itu pemburu telah mulai menodongkan senapannya ke arah tubuh merpati. Semut hitam menjadi semakin jengkel pada dirinya sendiri. Wah, gimana ini? Aduh, gimana ya? Aduh, jangan sampai merpati tertembak. Aduh. Pemburu itu masih terus mengarahkan senapannya ke arah merpati. Karena merpati terus bergerak, hingga pemburu masih terus mencari posisi yang paling tepat. Pada saat itulah, tiba-tiba semut dengan cepat menemukan cara. Ah, ya. Aku akan lari ke pemburu itu. Kini, rasakan kau pemburu, akan kugigit kakimu. Anak-anak, seketika itu juga pemburu terkejut dan berteriak kesakitan. Aw, aduh, oh, gigitan apa ini? Binatang celaka, bikin kacau saja. Begitulah anak-anak, si pemburu merasa kesakitan. Demi mendengar teriakan kesakitan si pemburu, merpati menjadi sadar akan bahaya yang mengancamnya. Maka segera dia langsung terbang menjauh. Selamatlah merpati dari incaran si pemburu. Tetapi pemburu justru marah-marah sendiri. Gagal aku mendapat merpati itu. Binatang apa ini bikin celaka saja. Anak-anak, si pemburu itu langsung pergi dan pulang dengan tangan hampa. Tak satu pun buruan yang ia dapatkan. Setelah suasana kembali aman, merpati berkehendak untuk menemui semut. Tetapi kadal menghadangnya. Dengan bangga, kadal menyombongkan diri dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah berjasa mengusir pemburu. Dengan mantap, kadal meyakinkan merpati. Katanya, merpati, kau harus berterima kasih padaku. Karena akulah yang menyelamatkan dirimu dari bidikan pemburu tadi. Coba kalau tidak ada aku, bisa tertembak kau. Oh, ternyata kau kadal yang menyelamatkan aku. Wah, terima kasih sekali kadal atas pertolonganmu itu. Aku harus memberi hadiah apa padamu? Atau apa yang kau minta? Kadal segera menanggapinya. Tidak usah repot-repot, merpati. Bagiku bisa menolong kamu saja, aku sudah bersyukur. Merpati kagum mendengar tanggapan kadal. Memang, saat itu kadal tampak begitu percaya diri, sehingga tidak kelihatan kalau dia sedang mengelabui. Wah, baik sekali kau kadal. Meski kita bukan teman dekat, tetapi kau mau peduli terhadapku. Demi mendengar pujian itu, kadal pun lalu berubah pikiran. Dia kini meminta sesuatu pada merpati. Katanya, Begini saja merpati. Aku minta kau bawakan aku semut hitam satu kerumunan untuk santap soreku. Sepanjang hari ini aku belum makan sama sekali. Mendengar permintaan kadal, merpati merasa berat hati. Apalagi semut-semut itu akan dimakan olehnya. Merpati tampak sedih sekali. Tapi kadal terus mendesaknya. Ingat lu merpati, kamu sudah kutolong dan sudah berjanji sendiri akan memberi sesuatu padaku. Nah, janjimu harus kau tepati loh. Merpati semakin bersedih hati. Di satu pihak ia harus memenuhi janjinya, tetapi rasanya dia tak rela mengorbankan semut hitam. Ah, tapi dia juga sudah terlanjur menawarkan hadiah kepada Kadal. Akhirnya diturutilah permintaan Kadal untuk mencarikan semut hitam. Berangkatlah Merpati mencari semut hitam. Pada saat Merpati sudah berangkat, Kadal bergumam sendiri. Rasakan siasatku, semut. Kali ini kau tidak akan lepas lagi dariku. Nanti, begitu aku mendapatkanmu, akan langsung ku makan. Dan aku tidak perlu kerja keras mengejarmu. Namun alam tidak tinggal diam, anak-anak. Pada saat Merpati mendarat turun dari terbangnya, kupu-kupu segera menghadangnya. Hai Merpati, ku dengar kau akan mencari semut hitam ya? Tanya kupu-kupu. Merpati pun menjawab, oh, benar sekali kupu-kupu. Tapi bagaimana kau bisa tahu rencanaku? Dari siapa kau tahu? Tanya Merpati keheranan. Kupu-kupu dengan mantap meyakinkan Merpati. Aku tadi mendengarkan percakapan kalian berdua dengan Kadal. Ketahuilah Merpati, sesungguhnya yang menolongmu bukanlah Kadal, melainkan semut hitam. Merpati menjadi penasaran mendengar penuturan kupu-kupu. Ah, apakah kau melihatnya sendiri, kupu-kupu? Apakah kau bisa membuktikan bahwa semut hitamlah yang menolongku? Kupu-kupu menjawab dengan penuh yakin. Aku tadi melihat sendiri bagaimana semut mencoba menolongmu dengan cara menggigit kaki pemburu untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu pemburu itu teriak kesakitan dan kau bisa terbang, Merpati. Merpati kini tahu bahwa rupanya semutlah yang telah menyelamatkannya. Maka dia pun segera menghentikan usahanya untuk mencari semut hitam. Terima kasih, kupu-kupu. Kau telah memberitahukan kepadaku. Sekarang aku akan kembali mencari Kadal. Ah, tidak benar itu, Kadal. Kok bisa merasa berjasa atas kebaikan yang lain? Pada saat Merpati mau pergi, kupu-kupu mencegahnya. Ah, nanti dulu Merpati. Ini adalah permainan Kadal. Kamu ingat enggak? Pada saat semut terhanyut di sungai, itu sebenarnya karena semut dikejar-kejar oleh Kadal yang hendak memakannya. Untunglah kau segera datang menolongnya waktu itu. Nah, kini terbalaskan sudah kebaikanmu padanya. Anak-anak, mendengar kesaksian kupu-kupu tentang semut hitam itu, Merpati menjadi sangat terharu. Dia merasa menyesal karena mau mencari dan menangkapnya hanya untuk menghadiahkannya pada Kadal. Maka menjadi geramlah Merpati terhadap Kadal. Ih, keterlaluan itu Kadal. Tega betul pada semut hitam. Mentang-mentang dia lebih besar daripada semut hitam, merasa lebih kuat. Hah, tidak bisa, tidak bisa. Biar bagaimanapun, yang lemah kan harus dibela. Apalagi kalau dia itu benar. Ah, Kadal harus diberi pelajaran. Terima kasih kupu-kupu, kau sudah membukakan kepadaku suatu kebenaran. Untunglah kau segera datang. Aku harus memberi teguran pada gadal. Lalu akan ku cari semut hitam sahabatku, dan aku akan berterima kasih kepadanya. Anak-anak, Merpati benar-benar jengkel terhadap Kadal. Dia merasa ditipu, lalu dimanfaatkan demi keuntungan Kadal sendiri. Dalam perjalanan terbangnya itu, Merpati melayang-layang terbang agak rendah untuk mencari Kadal. Yah, tidak terlalu sulit bagi Merpati untuk mencari keberadaan Kadal. Begitu Merpati mendekati Kadal, langsung dipatuknya kepala Kadal dari atas. Kadal terkejut dan menjerit kesakitan. Aduh! Hei, Merpati! Kenapa kau lakukan ini padaku? Bukankah kau telah berjanji akan memberiku hadiah? Jawab Merpati jengkel. Ya, itulah hadiahnya. Sudah kau rasakan, bukan? Enak, kan? Keterlaluan kau, Kadal. Kadal pun berusaha untuk membela diri atas perkataan Merpati. Apa maksudmu, Merpati? Tiba-tiba mematukku dari belakang, lalu mengata-ngatai aku keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Merpati pun tidak kalah marahnya. Sudahlah, Kadal. Tidak perlu bersilat lidah. Kau memang bersalah dan pantas mendapatkan hukumannya. Bahwa yang menolong aku bukan kamu, tapi semut hitam, kan? Tapi malah kamu menyuruhku mencarikan semut hitam untuk kau jadikan makanan. Dan bukankah sebelumnya kau telah mengejar-ngejar semut hitam hingga dia tercebur ke air sungai lalu terhanyut? Siapa lagi kalau bukan kau biang keladinya, ha? Jangan semena-mena kamu, Kadal. Mentang-mentang kau merasa lebih besar dan kuat dari semut hitam. Begitu, Merpati memarahi Kadal. Setelah usai marah, Merpati langsung pergi, terbang meninggalkan Kadal. Tidak peduli lagi dengan pembelaan Kadal. Merpati segera mencari semut hitam. Tapi Kadal dari kejauhan terus berteriak-teriak, merasa tidak terima atas tuduhan Merpati. Hai, Merpati! Jangan sembarangan kamu menuduhku! Kesini kalau berani! Awas nanti kalau ketemu, ya! Anak-anak, meskipun Merpati terbang dengan memendam rasa kesal pada Kadal, namun dia tetap bersemangat mencari semut hitam. Merpati terbang rendah, sambil berharap siapa tahu dapat menemukan semut hitam. Dan benarlah perhitungan Merpati. Dari atas terdengar suara kecil memanggil Merpati. Merpati! Merpati! Kesinilah, Merpati! Merpati segera turun dan menemui suara itu. Ternyata semut hitam yang dia cari-cari. Ah, betapa girangnya hati Merpati. Mereka pun tertawa dengan riang. Hai semut sahabatku, aku mencari-carimu. Terima kasih ya. Kau telah menyelamatkan nyawaku dari bidikan pemburu. Untung ada kau semut, nyawaku bisa terselamatkan. Coba kalau bukan karena kebaikanmu. Merasa dipuji-puji, semut tersipu-sipu malu. Ah, Merpati, bukankah kau yang lebih dulu berbuat baik padaku? Terima kasih kau juga telah menolongku saat aku hanyut di sungai. Rupanya mereka sama-sama saling memuji atas kebaikan yang telah mereka berikan. Tetapi merpati tak putus-putusnya memuji semut hitam. Ah, begitu juga kau semut. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas pertolonganmu itu. Kini aku bisa terbang bebas lagi, menikmati udara segar dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Hahaha, selamat tinggal semut hitam yang baik. Kau sahabatku selamanya. Selamat tinggal ya. Selamat tinggal juga, Merpati. Sampai jumpa. Begitulah anak-anak, kisah merpati dan semut yang saling menolong dengan ketulusan hati. Perbuatan yang baik suatu ketika akan berbalas kebaikan juga. Tetapi, sebaliknya perbuatan yang tidak baik dan itu merugikan orang lain, maka dia akan menanggung pula akibat buruknya. Insan Edukasi, sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok, kita akan jumpa lagi dalam acara dan waktu yang sama. Jangan lupa, rajin belajar, hormati kedua orang tua kalian, sayangi kakak adik dan siapapun yang kalian temui. Sampai jumpa! Kawan kita bersama.